Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang Tauhid Ar-Rububiyah yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Ya, beliau membawakan kepada kita dalil-dalil tentang Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat yang beliau bawakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mencipta, ya, memberi rizki dan mengatur alam semesta ini. Dan juga beliau menyebutkan tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang kekurangan. Ya, kekurangan dan ketidaksempurnaan sifat-sifat yang ada pada sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu jelas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, ya, diibadahi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat yang memiliki sifat yang sempurna. Maka dalam ayat-ayat yang beliau bawakan, ya, beliau menyebutkan kepada kita dalil-dalil tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Kemudian di antara ayat yang beliau bawakan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Ayat 65, kata beliau, wa qala ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard, yani Allah subhanahu wa ta'ala Rabb langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu wastabir li'ibadatih, dan beribadahlah engkau kepadanya dan bersabarlah, sabarkan dirimu ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, hal ta'lamu lahu samiyya, artinya tidaklah engkau mengetahui baginya sami, yakni tandingan yang sekupu, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang pertama rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menyebutkan tentang tauhid al-asma wa sifat. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, kata para ulama, ya, tiga macam tauhid. Ya, tiga macam tauhid disebutkan dalam satu ayat ini. Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatih, ini tauhid uluhiyah. Beribadalah kalian kepada Allah. Qala hal ta'lamu lahu samiyya, ini merupakan tauhid al-asma wa sifat. Ini engkau tidak tahu dan tidak mengetahui sesuatu apapun yang sama dan serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka satu ayat ini kata para ulama mengumpulkan tiga macam tauhid. Qala wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dan juga dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami' dan juga al-basir. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qulil hamdulillah alladhi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi lam yattakhid walada, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan Allah tidak memiliki sekutu pada kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun minadzul. Dan Allah juga tidak memiliki wali, ini penolong karena kelemahannya. Wa kabbirhu takbira. Dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Maka dalam ayat ini disebutkan juga tentang tauhid ya ar-rububiyah yang Allah katakan walam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu pada kerajaannya. Sehingga kerajaan langit dan kerajaan bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit, penciptaan bumi semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang berikutnya kata beliau wa qala ta'ala qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fiihi ma min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzzi 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabiir. Ya, ayat yang disebutkan juga dalam kitab Tauhid. Ya, dalam bab Asy-Syafa'ah. Yang ini disebut dengan ayat yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memutus semua akar-akar pohon kesyirikan. Disebutkan dalam ayat ini bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka mengklaim sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat yang disebutkan dalam ayat ini, maka Allah bantah mereka. Maka dalam ayat ini Allah katakan, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Ini katakanlah, panggillah, serulah, yakni orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka la yamlikuuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Yani yang pertama mereka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemilikan. Artinya tidak memiliki sebesar dzarrah pun. Ya, dzarrah sebagian mengartikan dengan sighar an-naml, yakni semut yang kecil. Mithqal dzarrah. Seberat dzarrah mereka tidak memiliki dan tidak menciptakan fis samawati wala fil ard, di langit maupun di bumi. Sehingga mereka tidak memiliki meskipun sebesar dzarrah ini. Maka dinafikan apa yang diklaim oleh orang-orang musyrikin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma lahum fiihima min syirk. Yang kedua kata mereka kalau tidak memiliki, mereka punya andil pada penciptaan langit dan bumi. Maka Allah pun bantah mereka, wa ma lahum fiihima min syirk. Ya, dan tidaklah mereka memiliki andil pada penciptaan langit dan bumi. Artinya bersekutu bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Allah nafikan itu. Lalu wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka orang-orang musyrikin mengklaim bahwasanya sekutu mereka, sesembahan mereka membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi, maka Allah pun bantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dari mereka satu penolong pun yang menolong Allah, yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Sehingga ini semua sudah terbantahkan. Mereka tidak memiliki ya sedikit pun. Kemudian mereka tidak punya andil dan tidak pula menjadi penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tersisa bagi mereka syafaat. Ya, kata mereka kami beribadah kepada orang-orang ini, sesembahan-sembahan ini mengharapkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mereka, melalui mereka. Maka Allah bantah dengan firman-Nya wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Allah bantah klaimnya orang-orang musyrikin bahwasanya mereka bisa mendapatkan syafaat melalui mereka. Maka Allah katakan bahwasanya syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan, orang yang Allah ridhai. Maka tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka syafaat. Ya, syafaat hanya bisa didapat ketika seorang memenuhi dua syaratnya. Yang pertama, idznullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ridha Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan penjelasan yang telah kita pelajari. Dan Allah tidak ridha, Allah tidak mengizinkan kepada, kecuali kepada ahli tauhid. Ya, kepada ahli tauhid. Maka ada pun orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali mereka tidak akan mendapatkan syafaat yang mereka harap-harapkan. Ya, mereka mengharapkan dapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang soleh ini, maka Allah bantah, wala tanfa'us syafa'ah indahu illa liman adzina lah. Sehingga dengan ini terputuslah semua apa yang mereka harapkan dari sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penjelasan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala, dalam syarahnya beliau mengatakan, qala al-iqraru bi tauhidir rububiyah duna tauhidil uluhiyah la yanfa'. Ya, kata beliau setelah menyebutkan tentang ya dalil-dalil ayat-ayat ini, kata Syekh Ahmad An-Najmi, kata beliau bahwasanya penetapan terhadap tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah ini tidak akan bermanfaat. Ya, tauhid yang dimaksud dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didakwahkan oleh para rasulnya adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Sehingga penetapan seorang ya dan keyakinan seorang ketika dia menetapkan dan meyakini hanya pada tauhid rububiyah, maka ini tidak bermanfaat. Ya, bahkan ini apa? Tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Ketika seorang hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah saja, dia mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini keyakinan seperti ini belum cukup, belum bermanfaat. Naam. Bahkan diterangkan bahwasanya para rasul pun mereka tidaklah diutus untuk mentauhid apa menyerukan kepada umatnya tauhid rububiyah. Tidak ada. Ya, seorang rasul pun yang Allah perintahkan untuk menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Yang ada adalah dengan tauhid al-uluhiyah. Ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka di sini beliau katakan la yanfa'. Penetapan terhadap tauhid rububiyah semata tidak akan bermanfaat. Li'anna al-musyrikin ma kanu yunkiruna tauhid ar-rububiyah. Ya, karena orang-orang musyrikin, mereka orang-orang musyrikin terdahulu tidaklah mengingkari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang mereka tentunya meyakini pada kalbu mereka masing-masing. Ya, ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Ini mereka meyakini, ya, mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata beliau, bal kanu ya'tarifun bihi. Bahkan mereka mengakui tauhid rububiyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Qala fa ma'a hadha hum yaquluna na'budu hadhil alihah allati hiya khalqun min khalqillah li'annahum khalqun muqarrabuna 'indallah. Iya, jadi mereka orang-orang musyrikin terdahulu mengakui bahwasanya iya, pencipta langit dan bumi adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka ingkari adalah ketika diserukan kepada mereka, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Sembahlah oleh kalian Allah saja, jangan menyembah kepada selain Allah. Maka mereka pun berontak. Ya, mereka pun menentang. Sehingga dikatakan, ketika dikatakan kepada mereka, ya, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha lasyai'un ujab. Ketika diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan demikian. Apakah engkau menjadikan sembahan itu hanya satu? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Maka di sini mereka ya, mengakui Allah yang mencipta. Allah yang mengatur alam semesta. Allah memberi rezeki. Bersamaan dengan ini, mereka masih diperangi oleh Nabi SAW. Ya, maka di sini beliau katakan tadi sekali lagi, penetapan terhadap tauhid ar-rububiyah itu belum dikatakan cukup. Bahkan belum memasukkan seorang kepada al-Islam. Qala, kata beliau, mereka menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sembahan ini, karena mereka meyakini mereka adalah khalqun muqarrabuna indallah. Mereka yakini yang disembah ini adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh, orang-orang memiliki kedudukan. Dan ini orang-orang musyrikin terdahulu. Ya, orang-orang musyrikin terdahulu yang mereka sembah para nabi, ya, malaikat, orang-orang soleh, Iya, orang-orang yang naam baik. Naam berbeda, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam ya, Qa'id al-Arba yang beliau sebutkan tentang perbedaan orang-orang musyrikin yang zaman sekarang. Ya, yang mereka sembah orang-orang yang jelas-jelas orang-orang yang jelek. Ya, meninggalkan sholat, melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah. Naam, maka disinilah letak perbedaan musyrikin ya, terdahulu dengan musyrikin zaman sekarang, kata beliau. Mereka menyembah orang-orang yang muqarrabuna indallah. Meskipun demikian tetap ini adalah suatu kesyirikan. Ya, perbuatan yang tidak boleh. Qala fahum aqrabu wasilatan ila Allah azza wa jall. Dan mereka meyakini mereka adalah orang-orang yang ya, diri mereka banyak dosa. Ya, tidak mungkin mereka akan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara mereka. Maka di sini kata mereka, fahum aqrabu wasilatan ila Allah. Mereka adalah wasilah terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kita kepada Allah. Qala lidzalika nahnu na'buduhum min ajli an yatawassatu lana. Ya, oleh karena itu kita beribadah kepada mereka, ya, menyembah mereka agar mereka menjadi ya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqarribuna ila Allah zulfa, dan mendekatkan kepada kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, namun di sini Allah bantah ketika mereka mengatakan demikian. Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, kalau seandainya apa yang mereka sebutkan adalah suatu kebenaran dan suatu yang diperbolehkan, maka Allah tidak akan mengatakan ya demikian. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka. Qala, kata beliau, idzan fa hal nafa'al musyrikina alladzina kanu yuqirruna bi tauhidir rububiyyah wa ya'tarifuna bihi wa la yunkirunahu hal nafa'ahum i'tirafuhum bihi duna tauhidil uluhiyah. Yani apakah bermanfaat bagi orang-orang musyrikin pengakuan mereka, keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah dan ya, tidak mengingkari tauhid rububiyah. Yani apakah ini bermanfaat bagi mereka tanpa tauhid uluhiyah? Maka jawabannya kata beliau, al-jawabu la, lam yanfa'uhum. Tidaklah bermanfaat bagi mereka. Sehingga dari sini penjelasan yang disebutkan tentunya panjang terkait dengan masalah tauhid ar-rububiyah ini, ya, yang bisa kita ambil pelajaran darinya adalah bahwasanya tauhid rububiyah tidaklah cukup dalam apa memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya, tidak cukup seorang hanya mengakui dan mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, sampai dia mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Artinya sampai dia benar-benar memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai benar-benar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, zat yang dia yakini tadi memiliki sifat-sifat rububiyah tadi. Ya, sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada pada sesembahan-sembahan yang lain. Ya, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang musyrikun, ya, mereka bertentangan dengan apa yang disebutkan di sini. Ketika mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyahnya, namun mereka tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka. Ya, masih memerangi mereka, menawan mereka, bahkan menghalalkan harta dan darah mereka. Sampai apa? Sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terus mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Bahkan Allah mengatakan, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan inilah diantara perbedaan musyrikin terdahulu dengan musyrikin zaman sekarang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya, bahwasanya mereka orang-orang yang paham terkait dengan makna la ilaha illallah dan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah mereka paham. Konsekuensinya pun mereka paham. Sehingga ketika mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Iya. Sehingga seperti yang disebutkan dalam kisah siapa? Abi Thalib. Iya, Abi Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir hidupnya, ketika mau meninggal, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan saja la ilaha illallah. Iya. Dia tidak mau. Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham bahwasanya konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah berarti apa? Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Naam. Ini terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Sehingga di sini juga disebutkan satu faedah bahwasanya tauhid rububiyah itu bukan pemisah. Ya, bukan pembeda antara muwahhid dengan musyrik. Ya. Semata-mata tauhid rububiyah tidak bisa dijadikan sebagai pembeda, pemisah antara muwahhid dengan musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin terdahulu ini mengakui, ya, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah ini. Adapun pembeda dan pemisah antara muwahhid dengan musyrik adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah, ketika seorang mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, maka inilah pembeda antara dia dengan seorang musyrik. Ya, seorang muwahhid tentunya dia mempersembahkan ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelihnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua ibadah-ibadah yang dia lakukan. Adapun orang-orang musyrik, ya, yang musyrik kepada tauhid al-uluhiyah, ya, tentunya mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dikatakan sebagai musyrik. Ya, dikatakan sebagai musyrik karena menggabungkan antara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-muwahhid, ya, benar-benar murni ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak membagi. Ya, tidak membagi ibadah mereka dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas al-ibadah artinya murni ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya tauhid yang dimaksudkan dan diinginkan dan yang diserukan oleh para nabi kepada kaumnya. Maka sekali lagi tauhid ar-rububiyah bukanlah inti dan bukanlah tujuan. Adapun tauhid al-uluhiyah baru. Ini adalah inti dan juga tujuan dari diutusnya para nabi dan juga para rasul. Maka dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Al-Qawaid Al-Arba' yang beliau sebutkan di kaidah yang pertama bahwasanya tauhid rububiyah itu belum cukup, bahkan apa? Lam yudkhilhum fil Islam. Belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Soalnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.